cuitan di situ nih, cuit nih, cuit nih, cuit nih. Bayi nyabak tapi dicuit kumaha ibu. Nyabak teh hese ini cuit kan. Ya, ya, kata acara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ada amat orang diu. Orang Karawang damang. Damang, itu namanya sana sekarang. Kumaha ieu tarakan ada nyanyi? Nyanyi wae ibu. Nyanyi sia lagu naon karawi ngaduhan lagu sok. Lilis karaset. Gusti, nya rarawis tepang jeung. Kumaha? Kelangan huha-huha we. Hoyong lagu naon? Eh. Ka? Lagu naon? Japin Melayu. Anu paling dia lagu naon? Mimpi terindah, ngimpi, wae. Hah? Apa? Bukan lagi. Gak ada lagunya begitu, gak ada. Kenapa? Apa? Kenapa? Ah, kenai atuh torek, tengah kuping, wios buah. Hanawi gak gaduhan naon atuh ibu, bapak, tembangnya. Itu yang di belakang, kalang, kalau itu. Hah? Naon, wae. Anu meriah, jarumnya atau sekedapnya ibu selamat. Anu paling dia, kok ini yang kau tidak minat. Thank you. Thank you.